Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Melanjutkan pada poin ini disebutkan juga وَيَسْمَعُونَ كَلَامَهُ كَيْفَ شَاءَ وَكَمَا شَاءَ, dan mereka manusia يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ mendengar firman Allah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, كَيْفَ شَاءَ sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, wa kama syaa, dan seperti yang dimaukan oleh Allah. Kalau begitu, termasuk yang wajib kita yakini sebagai prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa mereka juga mendengar ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah sebutkan bahwa Allah Azza wa Jal punya sifatul kalam, sifat bicara, biharfin wa saut, dengan huruf, dengan suara, sebagaimana kita telah singgung pada pembahasan Al-Quran. Dan di sana kita sebutkan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahsyurullahu al-ibad, Allah Azza wa Jal mengumpulkan hamba-hambanya. Fayunadi, lalu Allah Azza wa Jal menyeru mereka. Bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba, dengan suara yang didengar oleh yang jauh sebagaimana yang didengar oleh yang dekat. Anal Malik, anad Dayyan, akulah sang raja, akulah zat yang memberi balasan. Nah, ini kita sebutkan kemarin, dan ini menunjukkan bahwa manusia mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang lain juga menyebutkan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Hadis tersebut juga menunjukkan bahwa mereka hamba-hamba Allah bahkan langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu persatu. Ma minkum min ahadin, tidak seorang pun dari kalian, illa sayukallimuhu rabbuh, kecuali Rabbnya, sayukallimuhu, akan berbicara dengannya, laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada penerjemah antara Allah dan hambanya tersebut. Maka kita meyakini hal tersebut, dan ini juga sebagai bantahan bagi mereka yang mengingkari sifatul kalam, mengingkari sifat bicara Allah subhanahu wa ta'ala, atau bantahan terhadap mereka yang mengatakan bahwa sifat bicara Allah itu hanya sebuah makna yang ada dalam diri Allah, tidak terucap. Nah, ini adalah juga pendapat yang batil, yang sesat, yang bertentangan dengan ayat maupun hadis. Adapun persisnya seperti apa, maka di sini katakan sebagaimana kehendak Allah Azza wa Jal, kita tidak mengetahui lebih jauh, kita hanya mengetahui sebatas apa yang diberitakan dalam ayat maupun hadis. Selanjutnya kita beralih kepada masalah berikutnya. Qala rahimahumullah, wal jannatu haqqun wan naru haqqun wa huma makhluqatani لا يفنيان أبدا فالجنة ثواب لأوليائه Wan-naru 'iqabun li ahli ma'siyatihi illa man rahimallahu azza wa jalla. Keduanya berkata, dan al-jannah surga itu hak, benar adanya. Wan-naru hak, neraka juga benar adanya. Wahuma makhluqatan, dan keduanya itu makhluk yang Allah ciptakan dan sudah ada, sudah tercipta. La yafnayani abadan, keduanya tidak akan fana, tidak akan rusak selama-lamanya. Fal jannatu thawabun li awliyaihi, maka surga itu adalah thawab, pahala bagi hamba-hamba Allah, para walinya. Wan naru 'iqabun, sementara neraka adalah 'iqab, hukuman, li ahli ma'siyatihi, bagi ahli maksiat yang bermaksiat kepada Allah. Illa man rahimallah, kecuali siapa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau begitu permasalahan kita kali ini adalah keimanan terhadap surga dan neraka. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa surga dan neraka hak, benar adanya, bukan khayalan. Sebagian kelompok sesat meyakini bahwa surga dan neraka itu hanya sebuah khayalan, dibuat supaya yakni sekedar untuk menakut-nakuti, memberikan harapan biar orang itu bisa diatur dengan itu. Ini tentu kebatilan, ya. Yang benar bahwa al-jannatu wan-naru haq, surga dan neraka itu benar adanya. Ayat Al-Qur'an menyebutkan dalam jumlah yang sangat banyak, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam jumlah yang sangat banyak dengan berbagai macam sifat al-jannah wan-nar. Sifatnya seperti apa, makanannya seperti apa, minumannya seperti apa, penduduknya, sifat-sifatnya bagaimana, ya, berbagai macam bentuk siksaan seperti apa, berbagai macam bentuk kenikmatan di jannah seperti apa, disebutkan dengan begitu rinci, baik dalam ayat maupun hadis. Nah, masa yang seperti ini hanya sebuah khayalan? Tidak, ini hak. Makanya pada hadis Ubadah bin Samit yang ma'ruf, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatu alqaha ila Maryam wal jannatu haq wal nar haq wal jannatu haq wal nar haq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Siapa yang bersaksi bahwa tiada ilah yang benar kecuali Allah Azza wa Jal, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusannya dan kalimat Allah, yakni dia tercipta dengan kalimat dari Allah, kun, perintah dari Allah yang dilontarkan kepada Maryam, waruhun min, dan ruh darinya, ruh dari ciptaan Allah, wal jannata haq, dan bersaksi bahwa surga adalah hak dan neraka adalah hak, adkhalahullahu jannah ala ma kana minal amal, Allah akan memasukkannya ke dalam al-jannah sesuai dengan amalnya. Ya. Pada hari tersebut dengan jelas disebutkan bahwa di antara kewajiban seorang muslim untuk mendapatkan al-jannah, maka dia harus bersaksi bahwa al-jannah adalah hak dan neraka adalah hak. Kemudian ditegaskan wahuma makhluqatan, dan keduanya adalah makhluqatan. Yani makhluk Allah Azza wa Jal, ciptaan Allah Azza wa Jal, dan sudah tercipta. Ini yang harus kita yakini, bahwa surga dan neraka sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Walaupun tetap Allah Azza wa Jal menciptakan hal-hal lain, yakni di dalam surga, dalam arti seperti yang kita ketahui, orang yang sholat misalnya rawatib, dibangunkan di sana apa? Baitan fil jannah, rumah dalam surga. Siapa yang begini, Allah tanamkan di sana pohon dalam surga. Jadi terus Allah Azza wa Jal menciptakan ciptaan-ciptaan di dalam surga. Tapi surganya itu sudah ada. Begitu pula neraka. Hal itu karena disebutkan dalam banyak ayat. Begitu pula dalam banyak hadis. Seperti misalnya pada surat Ali Imran, Allah Azza wa Jal mengatakan tentang al-jannah, u'iddat lil muttaqin, surga yang telah disiapkan. Ini fi'il madhi, telah disiapkan, fi'il yang lampau, menunjukkan yang telah lampau, sudah disiapkan, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Ali Imran 133. Tentang neraka juga disebutkan pada surat Ali Imran 131. Allah menyebutkan tentang neraka, u'iddat lil kafirin, telah disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Nah, jadi kalau begitu sudah ada, baik surganya maupun nerakanya. Apalagi dalam hadis Nabi disebutkan lebih jelas lagi. Ya. Di antaranya Nabi SAW bersabda, ibtala'atu, atau bahkan dakhaltu al-jannah, aku masuk ke dalam al-jannah. Pada sebuah kisah yang disebutkan, di sana Nabi melihat seorang wanita jariah, ternyata itu milik Umar. Ya, Nabi mendengar suara terompah, ternyata itu terompahnya siapa? Bilal. Nabi masuk ke dalam al-jannah. Dikatakan ittala'tu 'alal jannah, apa? Dakhaltul jannah faraitu aktsara ahliha al-fuqara. Dan aku melihat di surga itu kebanyakan penghuninya orang-orang fakir. Wattala'tu 'alan nar faraitu aktsara ahliha an-nisa. Dan aku melihat neraka. Dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Kemudian pada kisah ketika Nabi SAW sholat gerhana, tiba-tiba Nabi maju dan seolah-olah mengambil sesuatu. Tidak lama kemudian tiba-tiba Nabi mundur seolah-olah apa, terkagetkan dengan sesuatu. Setelah selesai sholat, Nabi ditanya, ya Rasulullah, terjadi seperti ini pada diri Anda. Apa yang terjadi? Dia mengatakan, diperlihatkan ketika itu surga. Dan hampir-hampir aku mengambil anggur yang ada di sana. Kalau aku berhasil mengambilnya, kalian akan makan itu gak habis-habis. Kemudian diperlihatkan kepadaku neraka. Tidak pernah aku melihat suatu pemandangan yang lebih mengerikan daripada itu. Maka Nabi langsung mundur. Nah, ini juga menunjukkan bahwa surga sudah ada, neraka juga sudah ada. Mereka yang dikubur disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang beriman dibukakan pintu surga, sehingga ya'tihi min rihiha, datang kepadanya angin-angin surga. Sebaliknya orang yang kafir dibukakan pintu neraka. Fayatihi min harriha, kedatangan panasnya neraka. Semuanya itu menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada. Ya, makhluqatan. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain. Kemudian dalam hal ini di sana ada kelompok sesat yang mengatakan belum diciptakan. Alasannya apa kok mengatakan surga itu belum diciptakan, neraka itu belum diciptakan? Ya, yakni kita perhatikan alasannya selalu alasan yang lemah. Mengambil suatu alasan yang kurang jelas, meninggalkan sesuatu yang jelas. Disebutkan dalam sebuah hadis, annal jannata qi'an, bahwa surga itu qi'an. Qi'an itu artinya mustawiyatun khaliyatun minasyajar. Mustawiyah itu rata, belum ada pohon-pohonnya. Nah, mereka mengatakan qi'an itu kalau begitu maknanya belum ada surganya. Nah, kita katakan kepada mereka, pertama, hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Yang kedua, justru itu menunjukkan sudah ada, seandainya pun sahih, menunjukkan sudah ada. Hanya saja ya, kondisinya ketika itu seperti itu, kemudian Allah Azza wa Jalla terus melakukan sesuatu padanya. Seperti yang tadi kita sebut, hamba ini fulan dibuatkan rumah, hamba ini ya si fulan ditanamkan untuknya pohon, dengan zikir, dengan sholat, dengan amal-amal, terus Allah Azza wa Jalla melakukan sesuatu pada surganya. Jadi hadis ini seandainya pun sahih tidak menunjukkan surga belum ada. Ini alasan yang pertama. Alasan kedua, mereka mengatakan kalau surga dan neraka itu sudah ada sekarang, itu percuma. Ya. Dan Allah Azza wa Jal maha suci dari sesuatu yang tidak ada faedahnya. Kalau surga dan neraka sudah ada, sementara dihuninya kapan? Dihuninya nanti. Nah, kalau begitu ini ibarat rumah kosong kalau ada. Enggak ada faedahnya. Allah Azza wa Jal maha suci dari sesuatu yang sia-sia. Nah, alasan akal-akalan. Tapi subhanallah, orang-orang yang sok akal-akalan ini ternyata akalnya juga tidak juga pandai. Justru menunjukkan akalnya bodoh. Ya. Tidak ngerti. Allah Azza wa Jal menciptakan surga dan neraka dan sudah ada, dan jangan dianggap tidak ada faedahnya. Tidak, jangan dianggap tidak ada faedahnya. Banyak faedahnya. Hanya saja orang-orang itu tidak tahu atau tidak mau tahu. Faedahnya apa? Banyak. Nabi sendiri pernah masuk ke dalam al-jannah, ya kan? Nabi sendiri pernah melihat neraka. Sehingga Nabi mengabarkan kepada kita, bukankah itu bagi umat juga menambah semakin semangat untuk ke dalam al-jannah dan semakin takut dari neraka? Para sahabat Nabi SAW suatu saat duduk-duduk bersama Rasulullah, mendengar suara yang mengerikan, suatu yang jatuh. Nabi mengatakan kepada mereka, tahukah kalian suara apa itu? Itu suara batu yang sejak dulu, yakni kalau gak salah 70 ribu tahun atau berapa, saya kurang ingat, dicemplungkan ke neraka, baru sekarang nyampe ke dasarnya. Dalamnya seperti apa? Mendengar suara itu, para sahabat, bukankah itu semakin membuat mereka takut dan begitu yakin sehingga mereka lebih jauh daripada perbuatan-perbuatan yang melanggar agama? Faedah besar. Begitu pula faedah-faedah yang lain seperti yang tadi kita sebutkan, orang yang meninggal dari mukminin sudah merasakan nikmatnya surga. Roh mereka bahkan di dalam surga. Ya. Sementara orang-orang yang kafir, munafik juga sudah merasakan neraka. Faedah-faedah yang banyak. Jadi kalau begitu, alasan mereka itu alasan yang dibuat-buat, ya, akal-akalan yang juga tidak benar. Yang benar seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa kita meyakini keduanya telah ada berdasarkan Al-Quran wal Hadis, dan faedah-faedahnya begitu banyak dalam targhib wa tarhib, memberikan motivasi, dalam hal memberikan ancaman, sangat berfaedah dalam pendidikan, dalam amalan. Kemudian berikutnya, la tafnayan abadan, keduanya tidak akan binasa selama-lamanya. Nah, ini juga keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Walaupun keduanya makhluk, tapi sifatnya abadi. Kenapa? Karena Allah menghendaki seperti itu. Allah menghendaki seperti itu, kekal abadi. Kita sering baca dalam ayat Al-Quran atau hadis Nabi bahwa mereka masuk ke dalam al-jannah khalidina fiha abadan, begitu kan? Kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka yang di neraka juga innakum makithun, kalian di neraka makithun, terus tetap di sana. Ya. Dan ayat-ayat yang lain. Semuanya menunjukkan bahwa al-jannah wa nar, surga dan neraka, kekal dan tidak akan binasa. Tidak akan binasa. Dalam hal ini, orang-orang Jahmiyah berpendapat, dari kelompok-kelompok sesat tadi, surga dan neraka binasa semuanya, akan hancur. Ini orang-orang Jahmiyah. Ya, karena ya menurut mereka yaitu makhluk dan pada akhirnya tidak akan abadi, kan hancur. Nah, ini jelas pendapat yang sangat bertolak belakang dengan ayat dan hadis. Ada lagi kelompok sesat yang mengatakan surga itu dan neraka, atau neraka khusus, nanti orang-orangnya itu ya akan berubah tabiatnya karena dibakar terus menjadi tabiat api. Karena menjadi tabiat api, di neraka jadinya menikmati. Ya. Nah, itu pendapat sebagian ahli bid'ah. Ada lagi yang mengatakan dari kelompok-kelompok sesat tersebut bahwa suatu saat nanti ada waktunya mereka itu masih ada wujudnya tapi habis gerakannya. Jadi kayak patung, diam semua. Sudah, itu sudah pendapat-pendapat yang ngawur dari ahli bid'ah. Tapi itu ada pendapat-pendapat kelompok-kelompok sesat yang seperti itu. Nah, kita menyebutkan hal ini supaya kita terhindar dari pendapat-pendapat yang nyeleneh, pendapat-pendapat yang sesat. Karena ternyata pendapat-pendapat yang kita sangka itu tidak akan muncul di negeri kita di saat seperti ini, ternyata muncul. Bahkan ditulis buku-buku, ternyata akhirat tidak kekal. Judulnya itu seperti itu. ternyata akhirat tidak kekal. Luar biasa memang kesesatan ini. Ternyata kata orang Arab dalam pepatahnya, likulli qaumin warits, tiap kaum itu ada saja yang mewarisi, ya. Atau pepatah yang lain, likulli saqitatin laqitatun, tiap sesuatu yang jatuh ada yang mungut, ya. Sampai sampah ada yang mungut, ya kan? Itu pepatah orang Arab. Nah, ini pendapat yang begitu batilnya, ada yang mungut. Sampai membuat buku, ternyata akhirat tidak kekal. Na'udzubillah, na'udzubillah. Nah, ini ternyata di negeri kita kesesatan begitu banyak. Sampai yang sekelas ini pun ada. Maka kita tetapkan di sini bahwa surga dan neraka kekal, berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khusus tentang neraka, sempat dinisbatkan kepada sebagian ahlu sunnah bahwa mereka berpendapat untuk neraka tidak kekal. Nah, neraka khusus dinisbatkan, disandarkan kepada sebagian ahlu sunnah bahwa mereka berpendapat neraka tidak kekal. Tapi kesimpulannya, ya, riwayat-riwayat itu lemah. Riwayat-riwayat dari ulama-ulama, bahkan dari sebagian sahabat, itu lemah. Dan telah dibahas oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Raf'ul Astar fi Raddi 'ala Adillatil Qa'ilina bi Fana'in Nar. Ini kitab yang aslinya ditulis oleh As-Sanani rahimahullah, kemudian ditahqiq oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, dicetak dengan catatan kaki dan dengan muqaddimah yang sangat bermanfaat dalam bab ini. Ya, diteliti oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, riwayat demi riwayat yang dinisbatkan kepada sahabat atau bahkan juga dinisbatkan kepada ulama belakangan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan muridnya Ibn Al-Qayyim, yang kesimpulannya sebetulnya mereka juga sama dengan ulama yang lain bahwa surga dan neraka semuanya kekal. Dan riwayat-riwayat yang lain tadi lemah. Kalaupun ada yang sahih, tidak menunjukkan seperti itu. Ya. Kemudian, fal jannatu thawabun li awliyaihi wan naru 'iqabun li ahli ma'siyatihi illa man rahimallah. Jadi surga itu pahala bagi para wali-wali Allah, dan neraka itu hukuman bagi orang-orang yang maksiat kepada Allah kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Yani untuk surga jelas sebuah tempat tinggal yang penuh dengan kenikmatan seperti yang disebutkan dalam ayat dan hadis. Dalam hadis disebutkan apa? A'adattu li'ibadi ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Dalam ayat, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsun, sebuah jiwa tidak mengetahui, ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan untuk mereka, min qurrati a'yun, dari sesuatu yang menyejukkan mata, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Dan Nabi mengatakan, a'adattu li'ibadi, dalam hadis qudsi bahwa Allah berfirman, aku siapkan untuk hamba-hambaku ma la 'aynun ra'at, sesuatu yang mata tidak pernah melihatnya, wa la udhunun sami'at, telinga tidak pernah mendengarnya, wala khatara ala qalbi bashar, dan enggak pernah terbesit dalam kalbu manusia. Nah, ini surga, balasan yang sangat besar bagi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun neraka maka iqab, hukuman yang sangat besar pula bagi orang-orang yang maksiat kecuali yang dirahmati Allah, yakni yang mereka itu dari kaum mukminin, dari orang-orang yang bertauhid, yang jatuh dalam maksiat ada yang dimaafkan oleh Allah Azza wa Jal sehingga tidak masuk dalam neraka. Adapun yang tidak dimaafkan maka tetap masuk dalam neraka walaupun berbeda dengan orang-orang kafir nerakanya. Ya, nerakanya berbeda dengan orang-orang kafir, dan untuk mereka ini mukminin yang masuk neraka nanti ada pembahasan khusus. Adapun orang-orang kafir, na'udzubillah, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dengan berbagai macam siksaan yang na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla darinya, sangat mengerikan sekali. Kemudian berikutnya, qala rahimahumullah wassiratu haqqun. Keduanya berkata rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, wassiratu haqqun, dan as-sirat adalah haq. Nah, ini keimanan berikutnya, mengimani tentang sirat. Apa itu sirat? As-sirat kalau dalam bahasa At-tariqul bayyinul mu'tadilul wadih, Syekh Ubaid mengatakan At-tariqul bayyin, jalan yang jelas, al-mu'tadilu al-wadih, yang lurus dan yakni terang. Ya, itu makna as-sirat. Adapun di dalam istilah syariat, sirat yang dimaksud jisrun azimun ahaddu minas saif araqqu minas sya'ar yunsabu ala madni jahannam yamurru alaihil mu'minun ala qadri a'malihim. Suatu jembatan yang panjang, ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang, araqqu minas sya'ar, lebih lembut daripada rambut, yunsabu ala matni jahannam, yang ditegakkan atau di apa, tancapkan atau dipasang begitu, alamat ni jahannam, di atas jahannam. Yamurru alaihil mu'minun, kaum mukminin melewatinya, ala qadri a'malihim, sesuai amal-amal mereka. Ini yang dimaksud dengan as-sirat. Adapun tentang sifat yang tadi disebutkan, adabku minas sya'ar ahaddu minas saif, itu didapati di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id kalau tidak salah ingat, balaghana anna sirat ahaddu minas saif adabku minas sya'ar, atau kama qala radhiyallahu anhu, sampai berita kepada kami bahwa as-sirat, jembatan tersebut, lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Dan disebutkan pula dalam hadis-hadis yang lain bahwa di sana ada sifat-sifat yang lain, di antaranya madhadatun mazallah, yakni licin dan menggelincirkan, alaihi kalalib, padanya ada besi-besi yang bengkok, ya seperti kincu atau apa yang semakna dengan itu, yakni besi yang bengkok apa menarik-narik orang yang melewatinya. Makanya di sini dikatakan oleh Syekh Ubaid hafizahullah, hamba-hamba Allah melewati sesuai dengan amalnya. Ya, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang melewati kalbarq, seperti kilat, cepat sekali. Ada yang melewati ka'ajawidil khail, seperti kuda-kuda balap yang kencang. Ada yang melewati, yakni kurang daripada itu. Ada yang akhirnya ya'adu, yakni aduan. Ada yang terkadang terpleset, terkadang bisa jalan. Sampai nanti selamat dia dalam kondisi sebagian tubuhnya sudah gosong terbakar jahannam. Tergantung dengan amalnya masing-masing. Nah, makanya yang amalnya tidak benar di dunia, ya dia akan terkena tadi besi tadi yang mengambil dia sehingga jatuhlah dia dalam jahannam, na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita ingat pula bahwa di dunia ini juga ada sirat, ya kan? Kita berdoa ihdinash shiratal mustaqim, ya kan? Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, itu jalan ma'nawi. Jalan ma'nawi, yakni agama ini yang lurus. Maka kesimpulannya, orang yang di dunia di atas sirat yang ma'nawi ini jalannya benar, maka nanti di atas jahannam, di sirat yang itu, yang hissi, yang betul-betul sirat, jembatan, dia akan selamat juga. Tapi orang yang di sirat di dunia ini, ya, enggak benar, dia keluar darinya, maka nanti di sana juga akan keluar, jatuh di jahannam. Nah, yang di dunia itu di atas sirat, tapi ya seperti itu, enggak kencang dalam beramal, lambat-lambat. Ya, nanti di sana juga lambat-lambat. Ya, jadi sebagaimana dia di atas sirat yang ma'nawi di dunia ini, di atas agama ini seperti apa, maka dia nanti di atas sirat yang hakiki, ya, di atas jahannam, ya seperti itu kondisinya. Kalau begitu, maka setiap muslim harus, mumpung di dunia, harus betul-betul di atas sirat al-mustaqim ini, benar-benar cepat beramal, semangat beramal, maka nanti insyaallah di sana juga akan cepat dalam melewati as-sirat biiznillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengimani tentang as-sirat, hal ini berdasarkan dalil-dalil, bahkan di sebagian ayat diisyaratkan tentang itu. Seperti dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Wa in minkum, dan tidaklah seorang pun dari kalian kecuali akan melewatinya. Kana ala rabbika hatman maqdiya, ini atas Rabbmu sudah menjadi ketetapan yang harus. Summa nunajjil ladzina taqau, kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya, dan kami biarkan orang-orang zalim yang ada di dalamnya dalam keadaan tersimpuh. Ya. Ini menurut tafsiran yang rajih, yakni semuanya akan melewati as-sirat yang di atas jahannam. Orang-orang yang bertakwa Allah selamatkan. Tsumma nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa sehingga dia dapat melewati jahannam dan tidak terbakar. Tapi orang-orang yang zalim enggak selamat, jatuh. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Kami biarkan yang zalim sehingga jatuh di jahannam. Ya, tersimpuh, lalu Allah Azza wa Jalla mengazab dia. Nah, ayat ini menunjukkan adanya as-sirat. Adapun hadis, maka kita telah sebutkan tadi beberapa isyarat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam bab ini juga lagi-lagi orang Mu'tazilah menyimpang. Ya, kalau kita ingat sejak awal, lagi-lagi Mu'tazilah, lagi-lagi Jahmiyah. Terus akidahnya apa itu? Semuanya menyimpang. Ya. Dalam hal surat ini pun, sebagaimana Syekh Ubaid sebutkan, wa ankara al-qadhi Abdul Jabbar min al-Mu'tazilah wa fassara as-sirata bi annahu tariq al-jannah wa tariq an-nar, yani al-sirat ma'nawi atau sirat hissi tariq al-jannah wa tariq an-nar. Wastadalla ala anna as-sirat aw min ma'ani as-sirat tariq al-jannah bi qawlihi ila akhirih. Al-Qadhi Abdul Jabbar, seorang tokoh Mu'tazilah yang bernama Abdul Jabbar Al-Qadhi, dia menafsirkan surat ini maksudnya yakni jalan ma'nawi menuju surga ya atau menuju neraka. Nah, kita katakan bahwa ini penafsiran atau penakwilan yang tidak benar. Bahkan yang benar, as-sirat di dunia yaitu agama Islam ini. Adapun as-sirat yang dimaksud di dalam hadis-hadis yang di atas jahannam, maka itu as-sirat yang hakiki. Betul-betul nanti akan dilewati dengan sifat-sifatnya yang seperti tadi kita sebutkan. Selanjutnya, wal mizan alladhi lahu kiffatani yuzanu bihi a'malul ibad husnuha wa sayyi'uha haqqun. Dan mengimani al-mizan, al-mizan yakni timbangan, alladhi lahu kiffatan, yang timbangan itu memiliki dua daun timbangan. Yuzanu bihi, ditimbang dengannya a'malul ibad, amalan-amalan hamba. Husnuha wa sayyi'uha, baik amalan yang baik, wa sayyi'uha maupun amalan yang buruk. Haqqun, itu benar adanya. Nah, inilah keyakinan ahlu sunnah berikutnya, mereka mengimani al-mizan. Al-mizan ini ya timbangan ya bahasa kita, yakni bihi ta'rifu bihi al-maqadir khiffatan wa thiqalan. Dengan itu kamu mengetahui ukuran sesuatu, beratnya maupun ringannya. Nah, itulah definisi timbangan kalau dalam bahasa. Adapun dalam syariat ini yang dimaksud dengan mizan adalah mizan, suatu timbangan yang hakiki, yansibuhullahu subhanahu wa ta'ala fi arafatil qiyamah, yang Allah azza wa jalla tegakkan di padang mahsyar, liwazni a'malil ibad, untuk menimbang amalan-amalan hamba. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam beberapa ayat tentang mizan ini. Di antaranya dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-47, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Dan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, sehingga tidak ada satu jiwa pun yang terzalimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardal, walaupun seberat biji khardal, biji yang kecil ya, biasa diterjemahkan dengan biji sawi begitu. Ataina biha, kami akan datangkan. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai yang menghitung amal-amal mereka. Nah, jelas di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla akan menegakkan timbangan-timbangan, dan itu timbangan-timbangan yang adil, tidak ada kecurangan. Kemudian pada surat Al-Mu'minun 101 sampai 104, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, maka barang siapa yang berat timbangan-timbangannya, yakni timbangan kebaikannya, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Waman khaffat mawazinuhu, dan siapa yang ringan timbangannya, yakni timbangan kebaikannya kurang, ya, ringan, kalah dengan kejelekannya. Faulaikal ladina khasiru anfusahum, mereka itulah orang-orang yang rugi pada diri-diri mereka. Fi jahannam khalidun, mereka kekal di neraka jahannam. Begitu pula ayat-ayat yang lain. Nah, dengan ini kita wajib mengimani adanya mizan, timbangan di hari kiamat nanti. Adapun sebagian sifatnya disebutkan dalam riwayat lahu kifatan, memiliki dua daun timbangan. Nah, maka kita mengimani sebagaimana dalam sebagian hadis. Seperti pada apa? Hadis Bitaqah. Kisah hadis Bitaqah yang kita insyaallah pernah mendengarnya, tentang kisah seorang yang berbuat kejelekan yang banyak. Didatangkan orang tersebut, maka yunsyaru lahu 99 sijilla, dibentangkan untuknya catatan kejelekannya. Rupanya sudah 99 catatan jelek. Kullu sijillin maddal basar. Setiap satu catatan itu kalau dibentangkan sepanjang mata memandang kali 99. Ya, kita tahu bahwa catatan amal kita ini catat terus, ya kan? Ya, enggak diedit. Catat apa adanya, berbuat apa, omongannya, berbuat apa, semuanya dicatat. Enggak diringkas, enggak diedit. Jadi sudah apa adanya. Banyak catatan-catatan tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, ini 99 catatan. Setiap catatan itu kalau dibentangkan sepanjang mata memandang, maka Allah mengatakan kepadanya, "Adzalamatka katabati?" Apakah para penulisku mendzalimi kamu? "Atunkir min hadza syai'a?" Apakah kamu mengingkari sedikit pun dari apa yang dicatat ini? Fayaqulu la ya rab. Dia mengatakan tidak ya rab. Mengaku apa adanya. Ya. Jadi subhanallah, di akhirat nanti ada yang jujur. Ya. Ada yang jujur seperti ini, ngaku apa adanya jujur. Tapi ada juga yang dusta. Seperti yang diceritakan dalam hadis yang lain, orang yang berbuat baik, orang yang berjihad, orang yang memberikan hartanya, orang yang baca Quran, talabul ilm, ketika dia mengatakan saya berbuat ini untuk mencari ridhamu, untuk ini, Allah mengatakan apa? Kadzabta. Kamu dusta. Kamu baca Quran, kamu belajar supaya dianggap sebagai qari. Kamu memberikan ini dan itu supaya dibilang dermawan dan lain-lain. Seperti yang tersebut dalam hadis. Nah, adapun ini yang mengatakan la ya rab, saya tidak mengingkari apa adanya itu, memang diakui semua. Fayaqul hal laka min hasanah, Allah mengatakan apa kamu masih punya kebaikan? Fayaqul la, dia katakan tidak, tidak ada kebaikan, tidak punya. Tapi Allah azza wajalla tidak akan menzalimi siapapun. Dia menyangka sudah tidak ada kebaikan yang dia punya. Tapi Allah mengatakan bala laka indana hasanah. Iya, justru kamu masih punya kebaikan di sisi kami. Fatukhraju bitaqah. Dikeluarkanlah sebuah kartu yang tertuliskan di sana la ilaha illallah. Dia mengatakan wa ma tasna'u bitaqah bi hadhihi sijilla. apa artinya sebuah kartu dibandingkan dengan catatan ini? Yang satu catatan saja sepanjang mata memandang kali 99. Apa artinya kartu ini? Matasna hadhihi bitaqah fi hadhihi sijillah. Fayaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala la zulma 'alaikal yawm. Allah mengatakan tidak ada kezaliman atasmu pada hari ini. Maka dibuktikan. Fatudul bitaqah fi kiffah. Satu bitaqah ini diletakkan di satu daun timbangan. Nah, ini yang kita maksudkan, ternyata di timbangan itu ada kiffah, satu daun timbangan. Wasijillat fi kiffah, dan 99 catatan itu diletakkan di daun timbangan yang lain. Nah, kalau begitu mizan yang dimaksud dalam ayat-ayat tadi, di antara sifatnya, di antara bentuknya seperti itu, memiliki dua daun timbangan seperti disebutkan dalam hadis ini. Setelah diletakkan, fatashatil bitaq, fatashatil sijillat, ternyata 99 catatan tersebut tashat, yakni menjadi ringan, terkalahkan dengan itu. Ya, terkalahkan dengan satu kartu tadi yang bertuliskan la ilaha illallah. Nah, sekedar faedah dalam bab ini, ya, Ibnul Qayyim rahimahullah mengisyaratkan, mengingatkan. Ini suatu hadis yang yakni ajaib, luar biasa. Menunjukkan keutamaan apa? Tauhid. Tapi di satu sisi kita perlu mengetahui juga ini menunjukkan pentingnya ikhlas dan kesungguh-sungguhan di dalam tauhid. Kenapa? Karena pada hadis-hadis yang lain juga diceritakan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, seorang muwahhid, yang masuk neraka juga banyak. Nah, sementara ini yang sudah seperti itu catatannya tidak masuk neraka, masuk ke dalam al-jannah. Sama-sama mengucapkan apa? Tauhid, kalimat la ilaha illallah. Nah, kenapa yang ini seperti ini, yang lain masuk ke dalam neraka? Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa ini punya keikhlasan yang sangat tinggi orang ini, sehingga kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan sangat berbobot dan mengalahkan sekian banyak catatan-catatan kejelekan tadi. Sementara orang-orang lain mengatakan la ilaha illallah, tapi tidak sekuat itu dalam keikhlasannya, sehingga ya tetap saja dia dimasukkan dalam neraka terlebih dahulu. Jadi jangan sampai mendengar hadis ini kemudian ya mau menjadi seperti itu. Ya, maksiat saja gampang, yang penting mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Yang penting mengucapkan la ilaha illallah. Nah, barangkali jadi seperti itu. Nah, ini tahawun. Ini mau menyepelekan. Ini justru tanda jelek yang seperti ini. Siapa yang bisa menjamin kamu seperti itu? Ya. Siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa menjamin keikhlasan kita dalam mengucapkan la ilaha illallah? Siapa yang mengatakan sudah sahkah kalimat la ilaha illallah kita di hadapan Allah? Kita enggak tahu. Ya. Kita enggak tahu. Nah, makanya jangan ada hal jangan sampai hal yang seperti ini membuat kita menyepelekan ma'asi. Makanya dulu Nabi mengatakan kepada Mu'az, la tubashshirhum. Jangan kamu beritakan kepada mereka. Fayattakilu. Nanti mereka akan bersandar dengan ini. Nah, jadi perlu difahami hal ini, jangan disalahpahami. Kembali kepada masalah kita, jadi mizan, nah, menurut hadis ini di antara sifatnya sekali lagi memiliki kiffatan sebagaimana kata Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi. Nah, kiffatan. Yuzanu bihi a'malul ibad, yang ditimbang dengannya amal ibad, amal-amal hamba. Husnuha wa sayyi'uha, baiknya maupun buruknya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, jadi di sini menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah a'mal, amalan-amalan. Dan ini berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dari Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan, subhanallah bihamdihi subhanallahil 'azhim. Dua kalimat khafifatani 'alal lisan, yang dua kalimat itu khafif, ringan, enteng di lisan. Habibatani sakilatani fil mizan, tapi keduanya sakil, berat di timbangan. Habibatani ilar rahman, dan dicintai oleh ar-rahman. Apa dua kalimat itu? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Nah, kalau begitu ini menunjukkan bahwa amalan itu ditimbang. Ucapan-ucapan itu nanti ditimbang. Begitu pula hadis yang lain, subhanallah walhamdulillah tamla'anil mizan. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi timbangan. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain menunjukkan juga bahwa manusianya juga ditimbang. Ada yang ditimbang. Wallahu alam semuanya apa sebagiannya, wallahu alam. Jelas ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa manusia juga ditimbang. Seperti disebutkan dalam riwayat tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ketika Abdullah bin Mas'ud naik pohon, Abdullah bin Mas'ud fisiknya ya rupanya kecil, bukan orang yang besar, sehingga nampak kakinya kecil. Nah, ketika terlihat kakinya yang kecil itu oleh sebagian sahabat, ada yang menertawakan. Nabi mengatakan, kenapa kalian tertawa? Dijawab, mindiqqati saqaih, tertawa karena kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud. Maka dia mengatakan, lahuma asqalu indallah min jabali Uhud. Asqalu fil mizan indallah min jabali Uhud. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh, kedua betis Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat di timbangan di sisi Allah nanti dari Gunung Uhud. Ya, lebih berat di sisi Allah Azza wa Jal dari Gunung Uhud. Nah, ini menunjukkan bahwa termasuk manusia juga ditimbang. Dalam sebuah hadis disebutkan, yu'ta birrajulis samin al-azim la yazinu indallahi janaha ba'udah. Akan didatangkan seorang lelaki yang besar, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala la yazin, tidak bisa menyamai janah ba'udah, satu sayap nyamuk. Padahal dia orangnya besar. Sementara Abdullah bin Mas'ud bisa melebihi betisnya beratnya Gunung Uhud. Nah, kalau begitu memang yang sangat berpengaruh itu adalah iman, takwa, amal. Ini yang membuat beratnya seseorang di dalam timbangan. Nah, dan ini dua hadis ini menunjukkan bahwa orangnya juga ditimbang. Kemudian hadis yang lain menunjukkan juga bitaqah catatannya juga ditimbang seperti hadis bitaqah. Jadi di sini ada penimbangan apa? Amal, ada penimbangan orangnya, dan ada penimbangan catatan amalnya. Kemudian kelompok lain, ada kelompok-kelompok sesat yang tidak mengimani timbangan. Ada kelompok sesat yang tidak mengimani timbangan. Siapa mereka ya? Siapa kira-kira menurut antum? Mu'tazilah lagi. Ya. Orang Mu'tazilah tidak mengimani adanya timbangan. Apa alasannya? Alasannya alasan-alasan akliyah, hanya akal-akalan. Ya, biasanya mereka itu dianggap sebagai kaum yang rasionalis. Orang-orang yang mungkin akalnya maju, akalnya ini, tapi sungguhnya akalnya itu kita lihat dari tadi contoh-contoh, justru akalnya terbelakang. Orang-orang Mu'tazilah itu. Nah, ini mereka mengatakan ya, timbangan-timbangan itu yang membutuhkan itu adalah bakul-bakul itu. Kalau Allah enggak butuh, Allah Maha tahu. Nah, akal-akalan mulai. Makanya Imam Ahmad rahimahullah dalam Ushulus Sunnah menegaskan, jangan sampai seseorang itu menolak sesuatu dengan akalnya. Padahal itu ada hadis yang sahih, riwayat yang sahih. Karena memang ada manhaj, metodenya orang-orang ahli bid'ah ini seperti ini. Lagi-lagi akal, lagi-lagi akal, menolak berdasarkan akal itu, bahkan bukan hanya hadis, sampai ayat-ayat. Nah, ini buktinya. Dengan enak mengatakan innama yahtaju ilaiha al-baqqal wal-fawwal, atau yang sejenisnya. Yang membutuhkan timbangan-timbangan itu, bakul-bakul itu, yang jual kacang, yang jual itu. Allah Azza wa Jalla gak butuh, kata mereka. Maka bagaimana jawabnya? Betul, Allah Azza wa Jalla Maha tahu, dan Allah Azza wa Jalla untuk mengetahui itu gak perlu dengan mizan dan lain-lain. Tapi bukan berarti kemudian adanya mizan tidak ada hikmahnya. Allah menginginkan hikmah tertentu dari mizan. Bukan karena Allah ingin mengetahui bobotnya perlu itu. Tidak. Allah Maha tahu. Tapi ada hikmah-hikmah yang lain yang Allah kehendaki dari adanya mizan tersebut. Pertama, kita mengimani, baik kita tahu hikmahnya atau tidak. Syukur-syukur kita tahu hikmahnya. Dan mungkin wallahu a'lam, di antara hikmahnya justru itu untuk hamba-hamba itu sendiri, biar dia tahu keadilan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai nanti orang dimasukkan neraka komplain. Ya, saya masa masuk neraka, saya merasa di dunia banyak beramal. Ternyata amalnya apa? Enggak diterima oleh Allah. Riya, atau amalnya terbatalkan oleh yang lain. Ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla supaya dia lihat sendiri. Lihat sendiri. Allah tidak menzalimi seorang pun, siapapun. Nah, ini adanya mawazin seperti ini menunjukkan apa? Menunjukkan pada hamba-hamba Allah tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah Azza wa Jalla tidak menzalimi seorang pun. Seperti tadi kisahul bitaqah. Ya. Kalau tadi dia tahu diri, merasa enggak punya apa-apa. Tapi orang lain merasa punya apa-apa. Ya kan? Yang tadi kita sebutkan apa namanya? Bersedekah, berjihad, dan apa? Baca Quran, merasa dia beramal-amal yang tinggi dengan amalan-amalan itu, padahal di sisi Allah tidak ada artinya. Yang ini hadisul bitaqah, dia sudah merasa enggak punya apa-apa. Allah mengatakan la zulma 'alaikal yaum, tidak ada kezaliman atasmu, maka ditimbang. Terbukti ternyata justru dia masih punya amalan besar. Nah, ini nyata di hadapan hamba-hamba Allah keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menzalimi siapapun. Nah, ini bukti bahwa mizan ada hikmahnya. Jangan akal-akalan dengan cara mereka kemudian menolak. Alasan yang lain, kata mereka, Loh, amalan-amalan itu kan a'rad. Amalan, amalan kok ditimbang? Gimana nimbangnya? Enggak masuk akal kata mereka. Itu bukan sesuatu yang berwujud. Bukan sesuatu yang berwujud kok ditimbang. Bagaimana ini? Nah, ini kalau syubhat yang ini saya jadi sebagian orang geleng-geleng juga. Oh, iya juga ya. Menimbang amalan, gimana nimbangnya? Kan bukan sesuatu yang berwujud. Nah, maka apa jawabnya? Kita katakan pertama, yang ditimbang bukan hanya amalan. Tadi kita sebutkan orang juga ada yang ditimbang, catatan juga ada yang ditimbang. Yang kedua, walaupun amalan, Allah Azza wa Jal maha mampu dan maha kuasa untuk merubah sesuatu yang tidak berwujud menjadi sesuatu yang berwujud dan punya bobot. Mampu apa tidak? Sangat mampu. Kematian, kematian itu seperti apa? Kematian itu wujudnya seperti apa? Nah, kematian itu kan tercabutnya nyawa dari raga kita, itu mati namanya kita. Ketika sudah lepas, mati berarti. Ya, tapi nanti Allah Azza wa Jalla akan wujudkan kematian itu dalam sebuah wujud, yaitu apa? Seekor kambing. Disembelih lagi. Kemudian Allah mengatakan, ya, kepada ahlul jannah dan ahlul nar, ya ahlul jannah khuludun la maut, wahai ahlul nar khuludun la maut. Sekarang wahai ahlul jannah, kalian kekal, tidak ada kematian lagi, mati sudah disembelih. Wa anta ahlul nar, wahai penghuni neraka, khuludun la maut. Kalian juga kekal, tidak ada kematian lagi. Fayazdadu ahlul jannah farahahum atau farahuhum, sehingga ahlul jannah tambah bergembira dan ahlul nar zadu huznuhum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tambah sedih ahlul nar. Nah, ini bukti contoh dari hadis Nabi bahwa Allah Azza wa Jalla maha mampu untuk mewujudkan sesuatu yang tidak berwujud menjadi sesuatu yang berwujud seperti itu. Jadi alasan akal-akalan mereka itu di sini enggak berlaku. Ya. Kembalilah kepada Quran wal hadis dan kembali kepada akal yang sehat, menjadikan akal ini ngikuti syariat bukan ngatur syariat. Itu yang benar. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, sementara yang kita kaji pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma